Sadarkah Tuhan, kau ditatap insan yang haus akan belayar. Di wajahmu wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan. Hamba menantikan. Yeah.